Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyah fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah wonten ing saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun cathetha dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanan fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, pengawasan ingkang sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang dipun dawuhaken la tastaghrib wuku al aqdar madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibun atiha. Ojo nganggep aneh saka sira wuku al-akdari ing terjadine biro-biro keruwetan, kerepotan, kesulitan. Madumta selagini tetep siro iku fi hadhidhar ing dalem iki-iki omah dunyo. Mergo fa'innaha moko saktemene hadhidhar omah dunyo iki iku ma'abruzat ora bisa ngetokno, ora bisa nampilno apa hadhidhar ilama kejaba ing barang wa kang utawi ma iku mustahak wasiha sifat kang dadi hae hadhidhar tegese sifat sing mesti wa wajibunatiha lan watet sifat kang dadi wajibe hadhidhar dadi ya wis gawan. Ajen Allah Taala gawe dunya kuwi duduk panggonan penak. Dunya kuwi panggonan panggonan repot. Dadi lek enek wong nemu repot, nemu penak ning dunya niku panjang. Pas. Uyah iki panjang asin, dadi lek kowe dilat uyah kok rasane asin aja gumun. Ngaten lho. Aja ngumun lah kembang mawar kuwi ya enek rine lha iku cukup kembang mawar kok kecantol ri ora usah ngumun. Wis pancen mawar iki pancen kudu enek rine ngoten niku. Mangani wak bandeng kok keselek ri bandeng. Wis pancen bandeng lahir iki wis nggawa ri ngono kuwi ya. Dunya niki wis nggon repot ngoten niku mboten usah ngumun lek sampean ngalami repot. Wonten malih waqala ba'dul bulaghah setengah wong ahli balaghah wong ahli napa ya ahli pitutur dawuh sing tepak dawuhaken multamisus salamati fi daril matalifi wal ma'atib kal mutamarrif ala mazahifil hayati wa madabil aqarib multamisus salamati utahe wong sing golek selamat fi daril matalifi ing dalem panggonan rusak wal ma'ati bilan panggonan sing ngrepotno iku kal mutamarrihi kaya dene wong kang jegur jegur alama zahi fil hayat ing ngatasé nggon sabone pira-pira ula wa madab bil aqarib lan nggon gremete pira-pira klabang lan panjenengan ngono kuwi gone klabang ngono kuwi gone ula. Terus sampean liwat kono terus kowe pengen slamet gak dicokot ula, slamet gak dintop klabang. Nah niku nggih. Nggih mboten saged to nggih. Dateng dunya nggih ngoten, sampean teng dunya nggon sengsara kok ning dunya ora gelem sengsara. Ya padha karo napa? Niku ada gadis di sarang penyamun nggih. Napa ya iso slamet? Betul sakit. Waqala Ibnu Mas'ud, Syekh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dawahaken ad-dunya kulluha ghumum. Fama kana minha fi sururin fa huwa ribhun. Ad-dunya utawi dunya, kulluha sakabehane dunya iku ghumumun ning pira-pira kesusahan lan keprihatinan. Dunya niku nggon susah. Dunia ini ku nggon prihatin. Mulane fama mongko utawi apa ae kana kang ana apa ma minha saking dunya ana iku fi sururin ing dalem bunga kok. Ning dunya kok ijik nemu bunga sithik-sithik. Kala-kala ijik iso guyu krana lali nggih. Krana lali dadi njur iso guyu, ya fawaribkhun ya kuwi ya bati ngoten mawon. Ning asline mboten ngoten niku. Asli ini mboten ngoten niku. Sing asli niku lahir teng dunya langsung nangis kok nggih. Nggih. Langsung nangis. Dadi ini bis rada gedhe kok gak nangis niku mergo lali. Lali, mari sadaro ning dunya iki kan ngoten dadi lek enten wong so ambat repot ngomong teng sampean alah-alah aja lali to iki ning dunya. Iki duduk swarga. Dunya iki aja mbok tuntut kaya swarga. Kau diwawah ya cik tas ngaji ini mantan ya kalau eling no. Ten nganten ojo lali lo ya sadar ini ning dunya lo ning dunya sing mbok jejer iki duduk widodari sing wedok nggih ngoten nggih mbak nganten wedok jok lali sing sampean jejer iki duduk dewa duduk malaikat iki ngono dunya dadi lek kapan-kapan sok nemu bojo sampean gregetno Banyak nyoco lali kini dunia, yus ngono kui gawane. Uangnya ora iso kok api, terus gak tau greget lo. Ya mesti tau. Kok uang ini ku sama tua asline, okay? Sama tua asline. Nak ngepas ije iso guyu, mes sama sem-sumeh ni ku pas lali, nonton ni ku. Nonton pas lali. Nonton ni ku rukun. Mbak kapal rukun. Sama nanti ninggal film Titanic, okay? Sing nom-nom le, tahun 2 film Titanic. Nah isi teng cepat ini juru kapale rukun, mungkin lek pas kapale wes pecah, nak sekoci si cita dulur ni lah dipecah. Metu asli ne, metu asli ne. Jadi lah umpama wong urip ning dunia kok sitik-sitik ije iso nemu bunga, ni gue pancen bati pak. Bati wong asli ne susah kok jadi wong bunga, ni gue bati banget. Wa qala al Imam Al Junayd radhiyallahu anhu, Syekh Junayd Al Baghdadi engkang dipun istilah dinggen pedoman teori-teori tasawufipun dening ulama-ulama Nahdlatul Ulama nggih. Syekh Junayd Al Baghdadi dawahaken, "Lastu astabshi umayaritu alayya minal alam." Lastu ora ana sapa ingsun iku astabshi ngerasa sengit abstabsi uniku nganggep elek apa sapa ingsun maing barang yari dukang tumeka apa malaya ingatasi ingsun minal alami saking alam dunia iki aku ning alam dunia iki ketekan apa ora tau tak anggap elek gak tau aku muni uniku gak tau dan mergo apa li ani krono satu meni ingsun iku kot asal tu teman-teman harus gawe pokok sapa ingsun aslan ing pedoman pokok. Aku wis duwe cara wong Jawa aku wis mupus aku. Wis mupus lan tak teliti mulai amayurana rene tak delok-delok iki ternyata pol-polane pol. Niku jenenge wis mupus. Pol-polane pol kuwi ya kaya sing tanggo prinsip iki. Napa to? Wa utawi pokok sing tanggo pikiran yaiku anak dunia sak temene dunia iku daruhamin. Daruhamin. Niki galak kata siti lah wong Arab mesti guyu niki. Duit niku cara Arab darohimu. Darohimu dirham. Jamae darohim. Dan niku lek alife digeser siti jadi daruham. Daruham niku omah susah. Omae susah. Dunia ini omah susah. Omah sing kebak kesusahan. Cilik nangis, gede sitik repot, dolanan sitik kon mule, layangan urung tutup dipaksa mule. Nek gede sekolah dipaksa gurune nggarap PR. Gede sitik ndang tamat, mari ngono geger lan terusno. Bar sekolah tamat gak ana terusé ya bingung. Sekolah gak lulus ya susah. Nggih. Bisa lulus bingung, terusno ne. Iso nerusno biayane nek wis kuliah wis bar wisuda bingung lek golek kerjaan. Wis ora kerjaan rondong bojo golek lek apa bingung lek golek bojo. Wis bojo tenan bingung lek gawe omah. Wis gawe omah kurang apik. Karo tangga ora penak. Atau pingin koyo tangga sing iko koyo tangga sing ruwet ngoyo golek tambahi penghasilan. Golek tambah-tambah angel nyelengi titik-titik. Bisa serta tuwek kasil gak wae omah api dan kaya metu masuk anginnya teko gitu ge kapan harap penak disini namun susah rata wa ghamin lan prihatin wa balain lan bilai wa fitnatin lan fitnah yurah ada sing penak ge apa sing penak wa anal alam lan sak temen ing alam dunia iki kulu sekapulahu sekabiane alam iku sarun elek. Alam iki kabeh elek, maksudnya pungkasane dadi elek. Wong panganan apik-apik dinik-nik, ditotoni pol-polane dadi tai lak di elek to nggih. Ombenan masyaallah enak es teler, enak es podeng, enak es macam-macam, es buah pol-polane men dadi uyuh. Klambi dipajang teng toko digaweno boneka ayu-ayu ngoten nika, nika pol-polane dadi gom. Gombal, jadi nopo-nopo ini tiba-tiba pol-polan elek, kabeh ini ngomongnya pol-polan loh. Lek prosesnya likalikue kaya api. Nanti kalau pelarin itu, alek. Ngeten. Mulane sapa wong? Waman, wamin hukmihi. Lek barang kabeh iki alek, ya akibat dari alek itu. Wamin hukmi lan iku setengah saking kepastiane alam mestine. Hukum sing mesti sing ditetepno watake alam iku an ya talaqo arep ento metuhi apa alam ing ingsun, metuhi bikul lima kelawan sekabiane barang akrohu kang sengit sapa ingsun. Kalau panjang dunia saya sini kia lek kabeh, upama dunia kia petua aku, ya mesti sikap saya aku gak seneng. Jadi saya anggap wajar, sepanjang piye kucing iso ngeyong-ngeyong, ya agar petua aku ngeyong nis, gawane kucing. Gitu ya, gawane kucing, ora usah gumun. Ini Pak Intalakoni, kok suatu ketika, suatu saat, alam ku metu ini ingsun bikul lima kelawan sekabiane barang ugi bukang seneng sapa ingsun fahuwa mongko utawi maiku fadlun anugrah kok kala-kala nemu ana sing tak senengi bojoku guyu anakku kok ngeklek-ngeklek duweku kok kena nggo ngepenakno awak sithik-sithik iku kanugrahan saka Allah sing luar biasa dudu asline ngoten lho nggih. Dudu asli ne. Wa ilah le orang anugerah ya Allah. Kok gak ana unsur anugerah ya Allah. Kok meng asli ne alam dunia kita. Fal aslu mongko utawi sing asal. Iku huwa utawi asal. Iku ala walu ya sing pertama mau. Ini sing greget na kuwi. Dan uang ini ku teka tunggunya. Ngepenaknan apa? Greget na. Ngesel na. Nesel, wong teko ning weteng ae mbok wis lara nyidem muta-muta terus. Nggih. Wong iki. Sik bakalan wong wis nyengsarakno wong kok nggih. Sik bakalan wong niku lho. Nyengsarakno wong. Sing disengsarakno dhewe mae. Lek bapak ngono guyang-guyung titap-titip bae. Nyemae niku lho. Sing ketitipan calon bayi niku agek mlebu teng wetenge mak. Alah. Wirang wulan ngono wis mak wis mutah-mutah. Lah mutah-mutah niku penak ta ora? Lah yo mboten. Kakek bakalan wong e wis mutah-mutahno make. Lha iku lahir nyengsarakno bapake pisan lho terus bapake gedan-gedan golek utangan bayar BKIA nggih. Lah wajar dadi umpama rada gedhe terus sing dijaluk rena-rena terus jalan sepeda motor, ngeluyur, tabrakan, repot. Ini semacam ngono kuwi gawane donya. Wis ora usah bingung. Nah, dene kok enek sing dididik iso api, anak bekti wong tua, bojo manut wong lanang nggih, rezeki digoleki gampang, ibadah tertutup, masyaallah. Niku nikmat sing luar biasa karena niku peparing langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Turab radhiyallahu anhu niki sik memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah kala wau. Wa qala lan dawuh sapa Abu Turab radhiyallahu anhu. Ya ayyuhan nas, eling-eling menungso. Antum mutai sira kabeh iku tuhibuna padha seneng sira kabeh salah tata asya ing telu pira-pira perkara. Kowe kabeh iku nyenengne telung perkara, cuma aneh kowe iki ya kok gak sadar-sadar. Wala isat lan ora ana apa salah satu asya, iya ya salah sah, iku lakum keduwe sira kabeh. Awakmu nyenengi perkara telu, tapi kowe kok lali lek perkara telu kuwi dudu kekmu. Nang dudu kabeh lek duwe kok seneng. Nggih. Jare wong Jawa ndeng-ndeng ning dhuwur lambe tuas mandeng ra melu. Duwe ngoten iki kaya kaya nekat men ngoten iki mos karuan enek sing gandeng kaya ketoke meteng nom men mbok lire ala tuwa kowe ndeblak dhewe ngoten niku jenenge wis wong ora ra genah napa to perkara telu sing diseteng sing senengi menungsa niku nomor 1 tuhibuna padha seneng sapa sira kabeh nafsa ing awak kabeh wong seneng teng awake dhewe to mesti seneng ceklok sidik ditambani ya kulit licat sidik diobati sirai kalau sidik gulek no tombol Untune cekot-cekot ya golekno obat. Niku mergo wong niku seneng awak. Kademen golekno kemul. Kemanasan golekno yup-yupan. Taman jogo sampean teliti awake niku tibae wahya utawi awak kuwi ora kekmu. Nafsu diri itu lillahi kek Gusti Allah. Dirimu itu milik Allah. Dunia saisine kabeh milik Allah, termasuk awakmu. Watu hibunalan seneng sira kabeh nomor loro, seneng arruha ing ruh. Tapi waruhu taiku utawi ruh iku lilai kagungane Allah. Watu hibuna sing nomor telu, padha seneng sira kabeh almala ing bondo. Enten sing mboten seneng bondo? Saman seneng bondo niku jan saman simpen, saman pokoknya dijogo aja sampai rusak. Sampai dibelani nyabrang laut. Metu ning luar negeri niku nututi sinten? Nututi bondo. Dan ternyata wal malu utawi bondo iku lil warasati kedua ahli waris. Nggih. Bondo sama tumpuk-tumpuk iku kok jeneng sampean nalika sakniki tok. Kowe lek wis ning kuburan jenenge ngalih milike ahli waris. Nomor siji niku napa? Dawuh sing nomor siji. Nomor kalih, wa tatlubuna lan padha nguber-nguber sira kabeh isnani ing perkara loro. Eh menungsa, kowe kabeh nguber perkara loro tapi wala tajiduna lan ora tau nemu sira kabeh humaing perkara loro kuwi. Wong urip ning dunya iki sing akeh nguber-nguber perkara loro ning selawase urung tau enek sing nemu. Napa? Sing digoleki arrohatu arrohatu kepengin penak wal farahu lan pengin bunga. Kabeh wong nak iku to sing digoleki. Digoleki kepenak lan bunga. Tapi mun nate nemu sampean. Nggih nemu bunga guyu tapi tekan pas lali. Lebar niku langsung selengke susah neh. Pas melok ngaji ngeten iki nggih ketok bunga, tapi kok pas mulai kelingan utang susah neh. Lha ten gitu nggih. Sastu niku. Mulai wis ngarep mantu ngene iki lha wis mumet ora karo. Pas ngaji wis koyo enak pas lali. Mulai kelingan undangan cek urung kabeh, cek luweh iki sapa sing durung. Mulai gak ngono terus terus piye nganu piye-piye ngoten niku. Gue kadang teko omah dilapuri sing anu lho Pak, lho jone sing kok sik kurang lho. Jajane wis pirang kerdus kok tiba isik kosong kerdusnya sebagian wis mumet nah. Niku mboten iso teng donya kok penak, bunga, rohah, istirahat. Mboten saged. Mboten saged teng donya niku. Sing enten niku teng pundi? Wa huma utawi perkara loro sing digoleki niku iku fil jannati ning swarga. Lah nek sing swarga bijing baru sampean iso istirahat. Suarga mbecing baru saged bunga sing sak jatine bunga. Lek teng donya sakniki bunga niku buntute bunga niku susah. Teng donya niki lek ana wong bunga buntute mesti susah. Buntute susah. Aman mangan warek enak. Lah susah bar niku kebelet ngising. Mangan sate enak susah bar niku seliliten. Nggih. Dadi nganten bunga lah bar niku susah. Terus diperenguti terus. Napa male napa duit tanggal 6 bunga. Alah, bisa diitung bone bleng-bleng-bleng-bleng-bleng ora entek susah. Sing karyawan-karyawan iki lak ngoten. Lek sing bakul ora ben dina napa duit dari karyawan lak ngoten ta nggih. Dari bakul iya bar kepayon bunga. Bangsa kulaan ra nyucuk ya susah lak ngoten. Ngedole kurang larang bangsa kulaan. Wis muda susah niku dunya niki pancen ora enak nggon. Mula fal wajib mongko ta ingkang wajib ala abdi ngatasé kawula apa sing wajib an layu waktina arep yen to ora netepi sapa abet. Netepi niku tegese memasang cita-cita dan tempat tinggal. Dianggep dunya iki digo waton lane al-arhubul waton minal iman. Aja sampai menungso niku merasa punya ketetapan di dunia ini pancet ala rohati yang ngatasi bunga di dunia yang dalam dunia manggokno netepno nafsawe ngawak dhewe ne abet. Aja pisan-pisan awake niku dianggep aku tak golek nggon sing penak. Mboten enten. Sak ada ruangan iki mon, Cara sampean sing penak to ngendi? Ngolak gawe sing penak kabeh. Senden yo ora penak. Ini senden lek kesuwen yo kejuwa gedhe. Ngelak terus alian ini. Berarti gak penak, silo gak penak, selonjor gak penak, gletak gak penak. Jeteng pundi ta sing penak teng donya niki. Lha jare duwe mobil mewah, trul-trul penak. Alah yo pagak gringgingen ngono, nekok terus gak iso selonjor. Ya, turu ning bayang lak penak nggih. Lah nyatane wong ning rumah sakit turu terus yo jare gak penak. Lah terus piye? Nah, wala yarkanu. Lan aja condong sapa abet ya ing dalam dunya. Condong ilama maring barang yak tadi kang natrapi apa mana natrapi farohan ing bungah wa unsan lan ayem. Aja pisan-pisan ning dunya iki ayem-ayem tenang-tenang kaya ora duwe beban. Ya arep mati. Betul lagi. Ya arep mati. Ning kono iki enek tanggungan, tanggung jawab. Ambekanmu mbok nggih apa? Aja kok kula nglarat ta, Pak. Mboten duwe bondo, mboten enten iki sapi lah ambekan kuwi. Kuwi lek duwe ambekan ping 100, mbok nggih apa ambekanmu ping 100 kuwi? Wa ayyamal arep ento lakoni sapa abet, ndaknya seorang mukmin itu harus mengamalkan ala kaulin Nabi ngatasi dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam dawuh ruya kang diceritakan anu saking ma an rawa kang cerita anu saking kanjeng Nabi sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh kanjeng Nabi terus mundi ad-dunya sijnul mukmin ad-dunya utawi dunya iku sijnul mukmini penjarane tahanane wong mukmin jenenge ditahan kok. Nggih. Jenenge ditahan kok nggawa kasur, nggawa TV, nggawa kulkas lan mastomi. Jaluk handphone barat. Nggih jenenge tahanan yo kudu terbatas kok. Wong tahanan jaluk diladeni enggak bisa. Hidup itu pelayanan. Kalau kamu ingin menikmati hidup di dunia ini, ya jadilah pelayan di dunia. Lho nggih lho. Nur Jawa sak niki cara sampean pangkat endek, Pak nggih. Jenengan karyawan pangkat endek. Sing paling penak nak pangkat dhuwur nggih. Pangkat dhuwur penak jare sing endek. Tapi semakin dhuwur nilai pangkat seseorang maka dia semakin dituntut melayani bawahannya. Gitu paling enggak ngladeni sing arep dilakoni apa. Lah ditakoki kudu jawab. Niki kula badhe napa, Pak? Wong bose mesti takoki tugas kok napa? Ya kudu ngladeni. Nggih. Niku. Jadi krana teng tahanan, nggih, teng penjara, ya aja bunga-bunga lah. Lah dene kala-kala kok teng penjara iso guyon mbek kancane niku mung ya pas lali gitu, pas lali kuwi ning penjara. Lah pas kalingan iki penjara ngono ya kudune susah. Nah, bunga sing tenan niku soleh wis lepas bebas teng swarga baru niku bunga. Nah, fatautinul abdi mongko utawi oleh mantepaken kawula. Ngulinakne kawula, ngulinakno alal mekani ngatasi pira-pira ujian. Pira-pira napa? Misnah, coba. Fi dunyawi ing dalem donyane abet. Nek uang niku kulino latihan sengsara, urip niki dipacu terus untuk berbuat yang berat-berat. Tangi turu salat subuh. Bar salat subuh wiridan, bar wiridan nyapu, bar nyapu masak, bar masak sarapan sak keluarga, bar kuwi budal ning sawah, bar ke sawah mulai salat duha, bar salat duha istirahat dulu tangi jamaah zuhur, bar jamaah zuhur maca Quran, bar maca Quran budal ning sawah neh. Ning sawah neh panase ra karuan. Dikirimi kopi, kopine panas pisan. Terus mulai ro sawah. Nggih rutinitas iku memang sengsara, isi komah niku nggih berat. Tapi lek niku dilakoni terus sakjane wong sengsara niku lek kulino dadi gak sengsara. Irung mampu basi niku kawitan tok sengsara, tapi niku mengelek terus mampu niku sese kebal kok. Saestu niku dengan nate kertas tentang yang pinggir berantas niku ngeruki wedi teng kali berantas kok. Seluluk suwi ngoten niku. Lek sing mboten kula tok nggih gak penak ta mboten niku. Tapi lek wong ngoten niku nggih kon leren malah mok. Nggih. Niku mergo napa wis kulino sengsara. Niku akhirnya napa sing ditemoni dalam kesengsaraan niku iso enteng sanggane. Lho mboten. Lek wong niku ngulinakno perkara sing abot-abot, niku yuhawinu bisa ngentengaken ayen ngatasi abot apa mabarang. Yalqa kang metu iso abot hu ing mah. Lek wong niku cul cilik kulino dilatih nyapu, dilatih kerja niki, kerja nika, nandangi iki, nandangi kok. Nanti lek dilatih bapake kon ning pondok nemu sengsarane pondok gampang kerasan. Ngerti lho nggih. Tapi lek cilik kok dimanja sembarang diladeni sembarang diladeni. Bu, duit jajan, jajan. Bu, katok, katoki, bu, buku, sekolah ditatakno. Lho, lah nek ngoten niku mengke teng pondok. Iki lek seminggu ya mlayu mule ya ning pondok ra sing natakno. Nah, semanten iki jenengan nek ora kulino sengsara, urip ning gak latihan sengsara. Wis sampean malah gak krasa ning donya. Nggih. Gak krasa ning donya. Wale bingung lek kudu mati ya. Ini jaman ya ndang mati lek pengen penak ndang mati mawon, tapi ya urung mesti lho, soalnya batang urung genak ning kono. Sangune pira ning kono anu ngurung sangu budal lunga. Ya malah sengsara kleleran nang terminal mengke. Jadi nggih. Nah nglakoni perintahe Allah, nglakoni napa petunjuke Allah, nderekaken lampahe Rasulullah niku pancen berat, ngoten lho maknane niku. Ora kok berarti sampean terus ninggal donya mboten. Yes, takdire ning donya kudu dilakoni ning donya. Nglakoni kaapian niku pancen abot. Apa lek lakoni kabeh ana putra lakoni elek gabot. Lan abot setengah telu esuk budal tahajud niku enteng napa abot? Abot mergo gak cocok mek nafsune. Tapi lek kepengin elek setengah telu budal maling niku enteng napa abot? Ya apa jane? Pengin dadi maling ya sengsara, pengin dadi wong ibadah ya sengsara. Wong maling ning donya kok. Sok-sok niku Dik, sabene niku usume enten taun pinten niku nggih Blitar kena wabah wong do kelangan sapi. Nate nggih. Niku dulu-dulu Blitar kelangan sapi mbok taun pira niku. Sak derenge krisis niku kok, tebe sak derenge. Sak derenge ninja wangur pertelon desa-desa niku dikek pager. Lah nate nggih. Terutama lek enek motor gedhe bangsane Kijang napa Kol tepak, terus kalau bundul mesti dicegat polisi ni, gitu. Penataan, terus dicegat, gitu. Dikira lagi gawa sapi. Gitu. Kadang-kadang itu langsung dibelah, dikeranjangi, ditele keranjang, ditel jagal. Gitu. Nah, kalau nunggu mulai keng pengajian ni dicegat polisi, dikira ke malen sapi, gitu. Nah, kalau nunggu tak pikir, tiba ini dunia ya sengsara, jadi kiai ya sengsara, jadi maling ya sengsara, Allah. Mungkin lah, jadi kiai ya dicegat, jadi maling ya di jika sosok mungkin ning warung ya iso ketemu bareng lho niku kiai karo maling niku. Ya ketepan kiai ini mulih bengi nggih. Supire ngantuk menggok teng warung lah malinge wau nggih karena wedi dibur polisi malah menggak-menggak terus menggok warung ngoten. Lah berarti kiai karo maling iso jagongan. Oh tibae napa? Dadi wong mulya ya sengsara, dadi wong ina nggih sengsara. Ngoten. Manyen manggon teng dunya kok. Lah tapi lek purun latihan ngoten kulino sengsara niku sisih nggih penak mawon. Waya jidulan bisa nemu. Sapa abet lek kulino sengsara bisa nemu asalwan. Asalwan ing pengariati, terhibur-terhibur. Asalwana ing hiburan inda fuqdani ma yahwau nalikane kelangan barang yahwa kang seneng sapa abet uwe ing mah. Nek kelangan apa-apa sing disenengi ora gampang susah. Muga wis mupus niku lan pancen yo dunya iki kan sengsara kok. Kowe kelangan apa duit alah. Dik cilik ora cekelan duit kok yo urip. Wong lair procot yo udo mlejet ae kok. Iya ta? Pegawane napa sih wong lair niku? Bayi lair pegawane napa? Nangis. Nangis gak tentu sembarang teko nggih. Nangis gak tentu ini sembarang teko, susu teko dhewe, popok digantekno wong nggih. Penggawean nangis kok. Lah mare sampean bungsu wis tuwa ora tau nangis dadi yo gak ana sing nekakno. Jadi sampean nangis terus, dadi susah terus ngono lho. Atine gresah, susah nelongso ngersane Allah. DP-DP tengresane Allah terus ngoten mengko dipopoki Gusti Allah. Susah itu untuk disusoni Gusti Allah. Lha niku saya itu kok. Lah semare kula jenengan kemlawar ning donya golek bunga ora gelem nangis kok. Arek bisa dicul ya kok golek ana lek pengin bunga lak gak nemu nggih ngoten. Mboten nemu. Kama kila fil makna wonten ingkang dawuhaken setunggalipun syair yumassilu dzulubbi fi lubbi sadaidahu qabla an tunazzala. Lagune piye iki? Fa in nazal tabartatan lam tarahu lama kana fi nafsihi masalah. Wala lagune kok gedhe kabeh. Yes ora telah dilakone. Yumasilu zulubin fi lubbihi. Yumasilu bakal ngetok. Ngetok niku dadi contoh, tampil. Sapa zulubi wong sing duweni kecerdasan. Fi lubbihi ing dalam kecerdasane zulubi bakal ketok sada idahu ing pura-pura kesengsaraane zulubi. Qabla antunazala sadurunge yen to diturunaken. Wah ini kulit cerdas. Sengsara sing urung teko iku wis dilakoni sik. Ngerti lho maknane. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian niku wong cerdas. Mergo lek wong niku sengsara dhisik, senajan ora kasil teko penake, leren tok iku seneng. Nggih. Leren tok niku seneng mergo asale sengsara terus sengsarane mendhet. Seneng napa bunga? Seneng. Tapi walian, enek wong penak. Senajan ora digebuk wong, penake ilang ngoten tok wis susah. Gila. Sama nyekel duit 100.000. Seduit 100.000 ini ilang. Masih gak digebuki wong. Masih gak dijotosi wong. 100.000 ilang itu wis susah. Nggih. Tapi lek wong asale gak nyekel duit, gak nyekel apa? Ngoten. Panas buanter teng tengah lapangan ngoten. Kok moro-moro enek mendung srit ngoten. Seneng. Ya ra penak ta nggih. Jane golek seneng niku penak niku lek wong cerdas. Fa in nazalat lamun temurun apa sadait kesengsaraan niku temurun bartatan kelawan dadak. Ngoten. Lam turik hu mboten. Lam turik mongko ora nyusahaken apa sadait mau ing julubi. Mergo apa lima krana barang kanakan ana apa mafi nafsihi ing dalam awak dhewe ne julubi. Mboten. Ana iku masalah wis ana contone. Mergo wis tau nglakoni sengsara, saiki dadak napa ngrasakno sengsara wis gak kaget. Cara wis tau jajal. Karena Indonesia ini ada budaya ini. Ini kenapa? Depot Padang, orang Jawa yang belian-belian ini kayak dahar buat nyindok ini. Blok ini. Apa? Layahnya cowek, piringnya cowek, layah ini kok. Mangkoknya cowok. Ini aku buatan tahu. Muluk. Kenapa kok orang buatan tahu nyindok kok muluk? Sebab tangan ini gue jajah. Kalau segala puanas tangan gitu mek kerasa panas. Susu tangannya kuat nyekel ni lambe mesti kuat mangan. Yeah. Tapi lek sendok tigo nganu banyak penak sendokan ni gue orang kesenggol segok sen panas ni kuau ke. Sen kesenggol lah sendok. Eh. Ge. Ya tapi bungsu dada agak panas teng cangkem urgo sendok kuat lah lambe deh. Mesti mau ngapa ngangai betul gini. Dadak ni mesti latih solidas ni tu. Mana Nek depot Padang niku mbah-mbah wong Padang biyen enggak ada pedoman mangan iku ora usah nyendok mergo napa? Dinggo niki. Tangan niku dinggo latihan niku pisanan. Wis dijajal lho tangane kuat. Lek tangane kuat lambe mesti luwih kuat. Mergo tangan gak duwe idu, lambe duwe idu. Lah idu itu pendingin ngoten. Lho tangan tanpa pendingin wis kuat nyekel. Lah apa meneh lambene ngoten. Mesti sampean jajal lah mboten ngoten. Sama aja kalau tangannya agak kuat demek, panas mungah-mungah itu sama demek kok tangan harus kuat, lambe mesti kuat. Tapi lek sendok, demek mesti kuat, lambe durung mesti. Nah, niku. Ora al amra yuhdi ila akhirin. Fasayyaru akhirahu awwala. Wong sing cerdas iku lek delok perkara, niku mesti langsung digoleki resiko akhirnya. Resiko akhir, oleh cerdas langsung gula resiko akhir. Lah ternyata fasayyara akhirahu awwala. Moko dadi akan sapa wong sing cerdas akhirahu ing akhire perkara didadekno awalan ing dadi kawitan. Barang jane mung wolak-walik ngoten mawon. Lek kawitane napa? Kawitane apik, kawitane penak, gurine mesti ora enak. Lek gurine ora penak kok akhire dadi penak lah saiki tak tinggal milih sampean. Pilih penake dibongguri apa ora penake dibongguri. Nah niku wau nuwun saupama upama niki sampean sengsara teng donya niki. Terus upama tapi nek kula yakin mboten. Upama Kanjeng Nabi goro, kiai-kiai goro, swarga gak enek, neraka gak enek, upamane ngoten. Gila nggih. Wong terus moro mati jegrek swarga neraka gak enek. Sampeyan wis kadung sengsara ibadah, sengsara ngene, sengsara ngoten. Nggih. Njing teng kuburan lah gak usah gila. Lah nyapa? Wis penak wis leren tok. Nggih. Penak wis leren tok. Suwari ngono sing uripe teng donya kadung penak gak tau kangelan. Nggih. Wena gak tau kangelan. Delalah tengah akhirat iku swarga neraka gak enak upamane ngoten. Ya susah, mergo napa? Asal penak dadi gak duwe penak. Iki lho, guys. Dadi ta ora wong logikane bener, wong cerdas tenan. Lah kok ora urus. Pokoke nek sing ngomong nabi, ngomong kiai, omongane Quran hadis mesti benere ngono. Dene perkara nyatane iso enak gak enak ora urusanku. Sing penting saiki kok kon ibadah. Soal buah enak suarga, gak enak suarga, sing penting ibadah leheran ini penal. Nanti bang orang ibadah penal, terus ning kono kecepet kuburan. Loh, itu loh, ya. Penal. Karena ibu-ibu, lek, kalau-kalau ditinggal ibu june, gak mulai-mulai, alah, anggapnya latihan dadi rondo, itu lah penal, dadi soalnya dadi rondo, tenan gak kaget. Nakalan, ya ini. Niku lah wong pinter ngoten nggih, wong pinter niku ingin membalik suasana. Berakit-rakit dulu sengsara dulu, walaupun gak nemu apa-apa nanti, paling gak mulia lah penak. Entuk kalek glinding to nggih. Tapi diwalek lek wong niku glinding dhisik, lek arep mulai niku kudu munggah. Niku. Wadu jali utawi wong sing duwe bodho. Iku yak manung rasa aman sapa Zuljali ayamahu ing pira-pira dinane Zuljali. Wayan salan lali sapa Zuljali masari aman ing napa? Ing kesengsaraane wong kathokala kang wis liwat-liwat sapa man. Wong lek bodho niku urip niku aman-aman saja, ora salat yo santai. Ya salate kodhok yo guyu-guyu. Duitnya akeh ora zakat ya meneng ae ngoten. Wis pokoke wis ora ana beban ngibadah belas lali lakone sing wis kliwat-kliwat to. Dhewe lali oleh pangkat oleh bondo akeh seneng seneng lali. Nek wong sing seneng niku tibake saiki malah dadi wong lara. Mojo payet sugih saiki karek dadi candi sing malah jembrung sukete nggih. Teng ketrawulan niku to. Nggih, 5 tahun kepungkur sik dadi wong gagah. Jadi wong gagah bapak pembangunan lho saiki malah jadi terdakwa. Nggih, mosok lali ngono kuwi iki sik apa penak kuwi ora terus. Lek wong bodho ngoten niku lali kok. Lali ujug dinus pangkat ngono wah kita itu njotosi wong karepe dhewe lah bangsa pensiun ra enak wong reken lho ngoten niku. Contoh lah pun kata apa tu nih? Nomor-nomornya wala sembarang kalir duwe lah. Fungsi saya gitu lah sembarang kalir tidur ni untuk ngobat nawa eh. Gondet nomor lali orang gelem apa? Orang gelem latihan sengsoro. Fa in tahamat husrufu zamani bi ba'dhi masaibihi awala. Fa in tahamat mongko lamun dumadaan teko nyerbu dadaan. Hu ing wong sing bodho mau apa sing nyerbu dadaan surufu zamani wala wali ing zaman. Lah nyerbu nganggo apa? Nyerbune bi ba'dhi masaibihi. Kelawan sebagian musibah zaman. Awala mongko mayahaken. Mongko ngerepotaken yang sarahaken apa? Napa bantu masake. Wong niku lek gak tau sengsara belas, niku keterak lara titik ngene masak lara sambat ora barbar. Mulane enten dawuh sanes, kowe melasana wong marat sing asale sugih. Nene wong sugih kok moro-moro dadak marat kuwi melasana. Soale kuwi lara tenan. Ini orang marat, yang sudah jadi marat itu rasa bawa lasi, makanya alamnya marat mulu jadi santai wae gitu lagi. Ini orang asalnya tumpahannya mobil, kemudian dadaan saya ingin ngontel. Kalau sana orang menunggu, ijan itu beban moral rakaru-karuan. Karena ya mesaknya lah, Allah usah mengujat-ngujat yang wis-wis gitu. Leren, aku tahu ini seluruh hati ya. Usapan Pak Idu pisan, aja dihukum pisan, ya aja lah. Mesaknya, mesaknya. Ini kemarin suruh zaman, ulah wali zaman itu lagi gak siap no. Oh berat. Mulanya yang penting, jadi uang ni aku koyok ban lah tengok. Jadi, metenteng terus. Ban ni aku metenteng terus. Pas dung dulu metenteng, pas pinggir metenteng, pas ngisor metenteng santai mawar dah kata ni aku. Nenek ban ni aku kau terus. Ning dulu pas metenteng, pas ngisor cemet, heh ya, malah bocor kabeh ni aku. Jadi uang metenteng terus. Dan sama nak metenteng terus. Kalau permainan ini selesai, maka sama nak dicangkeng karo pemainnya. Jadi bal itu lah maksudnya. Jadi bal itu penting metenteng terus. Metenteng terus, disaduk ya metenteng. Dikop metenteng. Nganu metenteng, metenteng terus. Saya ini juga bal-balan rimo. Eh, saparan-paran rimo. Yang penting metenteng. Mungkin lah, yang main harus kesel. Sama digendong karo yang main itu. Apa enak awal? Mungkin ini lapangan permainan dunia, okay? Kita ini di lapangan permainan dunia, wajar kalau di sana sengsara, di sana sengsara. Panjang bal, tiba musuh singkono ya di satu, tiba musuh singkono ya di satu. Panjang bal. Dan yang pengen leret, yang boleh harus dipeluit panjang, prit, leret harus dicangking sama. Dan yang bal, di satu kempes, ditinggal gak tinggu main, ini mungkin bar permainan aja terus dia del-del bucah cilai tinggu pelintengan. Ini saya setuh nih. Tapi makin metenteng ini wabot. Metenteng ini wabot. Apa gitu lah orang metenteng terus. Nah, genteng ini loh. Mantan teng dua, kepanasan sahabat. Panasih, aduh panasih. Kucar-kucaran. Ini genteng gak cerewet aja. Dirutuh lah jadi kereweng. Ku dijaitak wong sambat neh. Wis kadung sambat kok iso munggah wong kreweng. Ngerti lho nggih. Salahe kowe dipangkat apa pangkat genteng. Mulane kula dhek ngenani tak angen-angen. Apa to bidane botol karo genteng? Genteng kuwi lek pecah jenenge kreweng, ngalih jeneng. Tapi lek botol kok tugel, pandah botol. Iya lho nggih. Nggih, botol itu gel pangkat botol. Mergo botol pancen wis siap aku gah goleki pangkat-pangkat dhuwur-dhuwur aku sak tiba-tibane wae. Lha terus niku botol niku. Dadi akhire malah kancane akeh ya, kanca luluh, kanca iki, kanca nika, ngoten lho nggih. Sosok nggo malah lek gelem telaten kok jeneng rapet tenan mek kancane rukun, sesuk dibungkus tembok. Ora ketara sengsarane. Sesuk dibungkus keramik, lha mboten penak. Lah nek genteng. Genteng gubel sithik ora diitung genteng kok. Ya sudah dikatut lah, ya kan? Tapi lah botol tugel-tugel lah, saya dikatut lah, ya. Pokoknya yang penting jamaah, saya jamaah botol. jamaah botol, jajar lima, betul, ya. Yang tugel tengah lah, gitu, ditumpuk. Ujungnya pangkat botol, kan? Malah tukang seneng lah, ada botol yang tugel bareng, waktu itu pas sambungannya, pas butuh separuh, rapet nugel-nugel. Nih, gue, penak. Mula sing penting malih bagi seorang murid sing butuh mengadakan perjalanan dumateng Allah, fal ya talaqqa. Moko becik mapak. Mapak niku nampa sapa al muridu murid. Nampa maeng barang. Ya ridukan kumeka apa mahalahi ing ngatasi murid ning zalika sake mengkono-mengkono lakone donya. Ngoten. Murid sing kepengin bener-bener ngrasakno wusul teng Allah Taala, lek nemu donya niku ngrepotno ngoten niku. Arep ngibadah repot, bagi wektune repot, rono tanggungan terus kapan aku iso ngibadah? Ya harus ra bisa. Berat ya Pak Niko, ya Pak Niko ini berat kok. Apa yang kita lakukan ibadah terus orang berat? Kan? Enak orang Jumatan, kerungu adhan Jumat. Bangga yang sawahnya orang budal yang masjid. Alah kali saya tidak tidur. Apa yang orang budal Jumatan terus pena uripmu? Kan? Ini malah sesuara apa ya? Bahwa yang gelam lahiran gelam wudhu budal Jumatan malah resi awahnya kok malah nekatanya. Malah jagungannya karena jagungan karo luku, jagungan karo sapi sih dengum luku niku. Malah, apa? Kebunnya sapi ini omongan karo deh, wong. Iku wong gak jumatan. Aku ngono wedus, aku ngono sapi ora jumatan ora apa-apa. Tiba akhirnya podo, pangkatnya podo ke? Kebun ora budal jumatan, sing geret kebun ora budal jumatan. Memang ibadah ini kok berat ya, dilakukan saja lah dengan kesabaran. Bisa beri dengan bersabar. Sabar itu maknanya bertahan. Caranya bertahan ridho, war ridho lan ridho, wal istislami lan pasrah. Inda jaroyanil kodok nalikane napa? Lakune kodok. Sudah kamu bersabar saja, pasrah saja. Lakon kodok itu sudah berjalan kok. Terus berjalan. Rewayat kowe mengko ngalor pangkah ngalor, ngidul pangkah ngidul. Sing penting ora soal kok ngalor utawa ngidul. Tapi dimanapun kamu berada, kamu bawa handphone, bisa komunikasi dengan pemberi tugas. Betul lho, nggih. Ben ora bingung. Nek kowe pas menggo ning gone kesengsaraan, sabaro. Lek pas kowe menggo ning gone kebungan, syukuro. Lek pas kowe menggo ning gone kewajiban, tandang ngono. Lho, lek penak to, nggih. Pas kowe minggo nemoni barang sing kowe gak seneng tomponen. Mergo sering kali asa takra husaian bahwa khairul laku. Bisa jadi dan sangat mungkin dan itu sering terjadi, sesuatu yang kamu tidak suka itu ternyata baik bagi kamu. Iku dalil Allah ngoten. Famin qoribin, nek wong niku gelem bertahan. Kalau kodok sudah berjalan dia bertahan ridho, bertahan sabar, pasrah. Famin qoribin moko saking wektu kang sedhela. Insyaallah lamun ngersakaken sapa wa yen jali bakal dadi pulih bung apa padang apa amru perkara. Wa yastaujibulan bakal menghai sapa abet minallahi taala saking Allah taala ngahai jazilal ajri ing agunge ganjaran. Wallahu ta'ala Allah Ta'ala mawlur Allah iku waliyut taufik kang wasani pitulung. Sudahlah. Kalau sekarang malam hari peteng dedet, enggak ada sinar matahari, jangan takut. Sudah, pasrah saja. Apa yang bisa kamu lakukan dalam kegelapan lakukan. Biasalah seko meneng ngengereng ngono jarno ae. Jadi ku moro-moro kok kesel keturut, tangi turu melak padang dhewe. Matur. Sing ajeng duwe beban sumber susah-susah Pak. Meneng mawon pokoke sing iso dilakoni. Ana kerdus kosong diseni sak ana isine. Sing kosong jarno, menawa ana isi lah isi dhewe lho mesti penak kok. Perkara arep digawe wingi wis ajake kok bebane berat men. Nggih bener ngeten iki terus melok kaji ngoten mawon. Jadi sing nang omah goleki alas biyen ngoten. Penak kok mek teko ndoto lek wayahe kisenan. Mulai macam orang wayang kisahnya, gak iso desain ini. Saya setung, tapi pun bolak balik, bisa landa melukat tapi bolak balik. Orang pesan pindu kok. Mumpun barang ini contoh, bisa. Nah, orang wayang suruh, biar pagi sore. Sampan peksa kongkong iso, nah, gak iso. Jangan lupa kalau sore-sore dia. Saya ini jam tengah si jibungi, orang usah harap-harap teman-teman. Kapan insya Allah jarno kalau iso dia. Habis gelap, terbitlah terang. Itu pasti. Mula mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak sampunipun nderekaken ngaos pengaosan iki mugi dados tiyang sing trampil atine ngolah kawontenan sing wonten iki mboten usah diadepi kanthi sing tegang tapi aja sembrono ngoten lho nggih. Ya aja ngentengno tapi aja gupuh wis santai-santai. Artinya santai itu artinya, tapi tetap aktif karena semua punya kewajiban dan tetap kewajiban itu banyak abot. Apa lagi kalau gak ngelakuin kewajiban tergak abot ya bangga. Lanjutkan tenunan-tenunan barang siapa yang tidak mau memaksa diri sendiri pada suatu saat pasti akan dipaksa oleh keadaan. Jadi gue tenunan-tenunan ngoten. Nge, saat ini sama gak gelem maksa diri ini salah. Soalnya akhirnya dipaksa malaikat dilebokin rokok. Ini gue mesti kok. Saman tidak mau memaksa diri sekarang mau mengikuti sekolah dengan tertib. Pada saatnya nanti akan dipaksa untuk tidak lulus. Jadi itu mesti. Mulanya orang usah ngenteni dipaksa uang. Paksa dan diwiji saya. Paksa dan saya lagi. Kudu salah dipaksa. Orang kudu dipaksa. Rambutnya kelas salah. Kelas nomor 8. Monggo kita nyuwun datang Allah. Mugi-mugi. Dan saya bikantuk biturung. Saged ngalami napa ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sareng-sareng kan ditunggu Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.